Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita beralih ke bab berikutnya. Qala bab la yaqul abdi wa amati. Bab tidak boleh mengatakan abdi, hambaku, hamba laki-lakiku, wa amati, hamba perempuanku. Fi sahih ya Nabi Hurairah, Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum, jangan salah seorang kalian mengatakan, at'im rabbak, beri makan Rabbmu. Ya, ini maksudnya tuanmu, tapi dengan menggunakan lafaz rob. Wadi rabbak. Wadi rabbak. Siapkan air untuk berwudu. Ya. Untuk tuanmu. Wadi rabbak. Wal yaqul, hendaknya dia mengatakan sayyidi wa maulaya, sebagai ganti kata rob. Ya. Maknanya sama, tuanku, sayyidi dan maulaya maknanya tuanku. Naam. Wala yaqul ahadukum, dan jangan salah seorang kalian, ini larangan kedua ditujukan kepada pemilik budak. Abdi wa amati, jangan mengatakan hambaku laki-laki dan hambaku perempuan, jangan. Wal yaqul, hendaknya yang dia katakan fataya wa fatati wa gulami. Nah. Ya, budakku. Budak laki-lakiku dan budak perempuan. Gulam, maknanya sama budak. Jangan mengatakan hambaku, tapi katakanlah budakku. Pada bab ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, an-nahyu an qaul abdi wa amati, larangan agar tidak mengatakan hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Karena Nabi mengatakan dalam hadis tadi, la yaqul ahadukum. Ya, jangan salah-salah kalian mengucapkan itu. Naam. Karena al-abid, hamba-hamba yang ada adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hamba dari kalangan laki-laki, wal-ima maupun dari kalangan perempuan, semuanya adalah hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. As-saniyah, yang kedua, la yaqulul abdu, seseorang jangan mengatakan Rabbi, jangan mengatakan Rabbi, Rabbku, tapi hendaknya mengatakan apa tadi? Sayyidi, ya, kepada tuannya. Wala yaqulu lahu at'im rabbak, dan tidak boleh dikatakan kepadanya, kepada pemilik budak itu, at'im rabbak, beri makan Rabbmu. Karena kata ar-rab, ya, kata ar-rab jika dimutlakan, maka yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, difahami ar-rab mutlak tanpa ditaqyid, istirabul bait, ya, maka yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu alasannya. Dan pelarangan ini semua mimbabil adab, dalam rangka menjaga adab. La mimbabil tahrim, bukan dalam rangka pengharaman. Ya, hukumnya tidak haram karena datang dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya. Baik. Asalisah ta'limul awal. Qawla fataya fatati wa gulami. Ta'lim al-awwal. Ta'lim, ya, pengajaran yang pertama. Yang pertama yaitu larangan mengucapkan abdi nam wa amati. Baik, jadi sebagai ganti dari mengucapkan hambaku diganti dengan fataya wa fatati wa gulami, pemudaku, artinya budakku, pemuda laki-laki, pemuda perempuan. Ya, ini budakku. Nah, Arabi'a ta'limu tsani, pengajaran yang kedua yaitu qaul sayyidi wa maulaya diganti dengan larangan mengatakan Rabku, ya, panggilan untuk tuan pemilik budak diganti dengan sayyidi wa maulaya. Naam. Al-khamisah yang kelima, at-tambihu lil murad wa huwa tahqiqu tauhid hatta fil alfaz. Peringatan terhadap yang diinginkan yaitu penerapan tauhid. Hatta fil alfaz, hingga dalam hal lafaz-lafaz. Baik, seperti yang kita katakan tadi bahwa larangan ini semua sifatnya sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merealisasikan tauhid fil alfaz, dalam lafaz-lafaz. Ya, mentahqiq tauhid dengan akidah, keyakinan, dengan perbuatan, demikian pula dalam ucapan-ucapan kita. Jadi babnya sekarang apa? Merealisasikan tauhid dalam hal ucapan. Nah, menjaga adab dalam hal itu. Tidak mengatakan kepada tuannya dengan memanggil Rob, tapi hendaknya mengatakan Sayyid, atau sebaliknya. Pemilik budak tidak mengatakan kepada budaknya abdi, ya, hambaku, atau jika budaknya perempuan amati. Jangan, diganti dengan apa? Fataya atau fatati atau gulami. Nah, itu dalam rangka menjaga adab dalam hal lafaz. Baik. Kita baca penjelasan As-Sa'di rahimahullah taala. Al-Hadi wal-Khamsun, yang ke-51, bab la yaqul abdi wa amati. Bab tidak boleh mengatakan hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Wa hadha ala wajhil istihbab. Nah, istihbab tidak wajib, ya. Ini dalam rangka mengamalkan sesuatu yang sifatnya mustahab, disukai, tidak wajib. Apa itu? Anja'dilal abdu an qawli abdi wa amati ila fatai wa fatati. Seseorang berpaling dari ucapannya mengatakan hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku, ila fataya wa fatati, kepada fataya, ya, wa fatati, budak laki-lakiku dan budak perempuanku. Tujuannya tahaffuzan ala lafzi, sebagai bentuk penjagaan terhadap lafaz alladzi fihi iham, yang di dalamnya ada sangkaan, ya, yang di dalamnya ada sangkaan, wa mahdzur, dan ada hal yang dikhawatirkan. Mahdzur artinya hal yang dikhawatirkan. Walau ala wajhin ba'id, walaupun sisi tinjauannya jauh. Nah, ya, karena hanya dalam hal pelafalan saja, tidak diyakini dalam hati. Mengapa ini penting? Fa innal adaba fil alfazi dalilun ala kamalil ikhlas. Karena beradab dalam hal lafaz, menjaga pelafalan dan menjaga tauhid, itu menunjukkan kesempurnaan ikhlas. menunjukkan kesempurnaan ikhlas. Khususan hadil alfaz, secara khusus lafaz-lafaz ini, allati hiya amassu bihadha al-maqam, yang dia sangat butuh ya terhadap maqam ini. Nah, terhadap pembahasan ini ya, hadil alfaz, alfaz-alfaz yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, difahami. Jadi sebagaimana yang kita katakan tadi, ini mimbabi al-adab, menjaga adab ya, menjaga adab. Tayyib, adab dalam hal pelafalan. Nah, barakallahu. Bab berikutnya, babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak ditolak permintaan orang yang meminta karena Allah. La yuraddu, tidak ditolak man, orang yang sa'ala, meminta billah, karena Allah. Dalil yang pertama, Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ista'adha billah, barang siapa yang ista'adha billah, meminta perlindungan dengan nama Allah, fa'aiduhu, maka lindungilah dia. Ada seorang datang mengatakan kepada fulan, ya fulan, saya meminta kepada engkau dengan nama Allah, tolong lindungi saya. Lindungi saya dengan nama Allah, saya meminta, tolong lindungi saya. Maka kewajiban orang tadi melindunginya. Fa'idhu, lindungilah dia, karena telah meminta perlindungan dengan nama Allah. Wa man sa'ala billah fa'atuhu, dan barang siapa yang meminta karena nama Allah, fa'atu, berikanlah dia. Nah, jadi meminta perlindungan atau meminta sesuatu, berikan dia selama dia meminta dengan nama Allah. Wa man da'akum fa'ajibuh, berikutnya bimbingan Nabi yang ketiga, dan barang siapa yang mengundang kalian, maka ajibuh ya, penuhilah undangan itu. Nah, penuhilah undangan itu. Ini termasuk diantara hukukul muslim, hak-hak saudara muslim kita atas muslim yang lain. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uh, balaslah kebaikan itu. Ya, kebaikan sifatnya umum dalam hal tenaga atau dalam hal materi, balas kebaikan itu. Nah, fa illam tajidu ma tukafiuna, dan apabila kalian tidak mendapati sesuatu, tukafiuna, dan dengannya kalian membalasnya, fad'u lahu, maka doakanlah untuknya. Ya, kita diberi sesuatu oleh saudara kita, kewajiban kita adalah membalas pemberian itu. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, qadarullah ma syaa fa'al, kita tidak memiliki sesuatu yang bisa membalasnya, maka cukup doakan ya, doakan dia dengan kebaikan, hatta taru annakum qad kafatumu, hingga kalian memandang ya, memandang bahwa kalian telah membalasnya. Nah, jadi banyak-banyak doakan dia kebaikan, sampai kita menganggap bahwa doa kita yang banyak itu sudah membalas perbuatan baiknya. Baik, rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i bi sanadin sahih. Fi masail, pada bab ini ada beberapa masalah. Yang pertama, ya'adatu man ista'adha billah, melindungi orang yang meminta perlindungan karena Allah. Nah, ya, melindungi dia sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melindungi dia karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Atsaniyah itu man sa'ala billah, memberikan orang yang meminta karena Allah. Nah, sebagai bentuk mengagungkan Allah karena dia telah meminta dengan nama Allah. Baik. Selama tidak memudaratkan orang yang diminta. Itu syaratnya. Ya. Berdasarkan hadis la darar wa la dirar. Hadis ini dhaif akan tetapi maknanya dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah dan ijma' ulama tentang kaidah ini. Menjadi suatu kaidah la darar wa la dirar. Nah, as-salihah yang ketiga ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Ya, wajibnya memenuhi undangan. Idza lam yakun thamma mani'un min al-ijabah, jika di sana tidak ada penghalang memenuhi undangan itu, seperti maksiat pada acara itu misalnya. Ada mukhalafatus syariah, ada penyelisihan terhadap syariat berupa kemungkaran, kemaksiatan ada di dalam acara itu, maka itu menjatuhkan hukum wajibnya, menjadi tidak wajib. Nah, rabi'ah al-mukafatu 'ala shani'ah, membalas kebaikan, membalas perbuatan baik. Berdasarkan hadis yang kita baca tadi, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka berikan mukafa'ah, berikan kepadanya balasan yang sama. Nah, baik, dia memberikan kepada kita makanan, kita beri dia makanan. Dia pernah membantu kita dengan tenaganya, kita bantu pula dia dengan tenaga kita, dan seterusnya. Al-khamisah yang kelima, anna du'a mukafa'atun liman lam yaqdir illa 'alaih. Bahwa doa itu sudah dianggap sebagai suatu mukafa'ah, subhanallah. Ya. Doa itu merupakan suatu mukafa'ah. Bagi siapa? Liman lam yaqdir illa 'alaih, bagi orang yang tidak mampu kecuali ya, berdoa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas kebaikan itu, kebaikan materi yang didapatkan dari saudaranya, dia tidak mampu membalasnya karena dia termasuk orang yang kekurangan. Maka cukup mendoakan kebaikan untuk saudaranya tadi, itu sudah dianggap mukafa'ah. Nah, balasan atas kebaikan yang ada. Baik. As-sadisah yang keenam, hatta tarawuna annakum qad kafa'tumu, yakni ta'lamu. Tarawuna ru'ya di sini artinya ta'lamu. Ya, ala riwayati fathita. Nah, hatta tarawuna, yakni ta'lamu, sampai kalian mengetahui bahwa kalian telah membalasnya. Atau tabunnu, naam ala riwayati dhammiha, hatta turawuna. Turawuna artinya apa? Tabunnu, sampai kalian menyangka bahwa kalian telah membalasnya. Nah, barakallahu fikum. Bab selanjutnya, bab la yus'alu biwajahillahi illa al-jannah. Bab tidak meminta dengan wajah Allah kecuali jannah. An Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu biwajhillahi illa jannah. Tidak boleh diminta dengan wajah Allah kecuali jannah. Nah, rawahu Abu Dawud. Ya. Jadi ketika kita ingin meminta dengan wajah Allah, maka mintalah hanya surga saja. Adapun selain Allah, adapun selain surga yang lebih rendah nilainya daripada surga, jangan memintanya dengan wajah Allah, dengan mengatakan ya as'alu biwajahillah, aku meminta dengan wajah Allah demikian dan demikian, selain surga enggak boleh. Baik. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan kita baca penjelasan Sa'di tentang hal ini. Kita baca masail, qala fi masail. Pada bab ini ada masail. Masail jamak dari masalah, padahal yang ada hanya dua bab. Mestinya apa? Fi masalah tani. Lalu mengapa Syekh rahimahullah mengungkapkan dengan masail padahal hanya dua masalah? Naam. Ya. Beliau menyebutkan masail, tapi maksud beliau adalah al-musanna. Karena orang-orang Arab memutlakkan lafaz jamak dan mereka menginginkan dengannya musanna. Seperti pada ayat faqad saghat qulubukuma. Faqad saghat qulubukuma. Siapa kuma di sini? Kulub, hati-hati kalian. Kulub itu kan jamak kolbun, ya. Mestinya apa? Kolba, kolba kuma. Ya, ini Aisyah dan Hafsah. Nah, itu contoh memutlakan lafadz jamak yang dimaksud adalah musanna. Ayat faqad saghat qulubukuma, yakni kolba kuma. Baik. Hal awal, masalah yang pertama, nahyu an yus'al biwajhillahi illa ghayatul matlub. Larangan meminta dengan wajah Allah kecuali permintaan yang paling tinggi, yaitu al-jannah, yaitu surga. Permintaan yang paling tinggi adalah jannah, tidak ada lagi kenikmatan ya yang lebih tinggi daripada kenikmatan jannah. Nah, mengapa demikian? Ya. Ketika kita meminta dengan wajah Allah, hanya boleh meminta jannah, tidak boleh selainnya dari kenikmatan-kenikmatan yang lebih rendah daripada itu. Ta'ziman li wajahillah. Itu alasannya. Sebagai bentuk mengagungkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak meminta kecuali ghayat al-matlub, permintaan yang paling tinggi, yaitu surga. Asalnya isbatu sifatil wajhi, penetapan sifat wajah, yakni sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat wajah. Ya, jangan dibayangkan bagaimana wajahnya. Nah, kita menetapkan sebagaimana yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Nah, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, ya, tanpa menolak maknanya, tanpa menyelewengkan maknanya, ya, seperti yang dilakukan oleh ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Syairah, Kullabiyah, Maturidiyah, atau juga tidak boleh menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk, seperti yang dilakukan oleh al-musyabbihah dari kalangan ar-rafidah dan as-sufiyah. Nah, jadi kalau antum ditanya siapa yang dimaksud musyabbihah, kaum rafidah dan sufiyah, ahlu tasawuf. Baik. Kita baca penjelasan Sa'di rahimahullah terhadap dua bab ini. Tsani wal khamsun wa tsalis wal khamsun, bab 53 dan 52 dan 53. Al-babul awwal, yaitu bab 52, bab la yuraddu man sa'ala billah. Khitabun lil mas'ul. Ya. Pembicaraan ini ditujukan kepada orang yang diminta. Orang yang diminta. Wa annahu idza adla 'alal insani ahadun, bahwa apabila ada seseorang, ya, adalah fa'ilnya ahadun, ya. Nah, adalah yakni tasyafa'ah. Ya, ada seseorang meminta syafaat alal insan kepada orang lain bihajat, dengan suatu hajat. Fatawassala ilaihi bi'adhamil wasail, dan dia bertawassul ya kepadanya dengan a'dhamul wasail, wasilah yang paling besar. Ya, sudah kita sebutkan makna wasilah. Wasilah itu adalah muqaddimah sebelum seseorang meminta. Ya, kemarin dalam pembahasan asma'u sifat, sebelum kita meminta, menyebutkan isi doa dan permintaan kita, terlebih dahulu kita tawassul dengan menyebut nama-nama Allah al-husna. Nah, dan di sini tawassul ilaihi bi'adhamil wasail. Ya. Dia bertawassul kepadanya dengan wasilah yang terbesar, yaitu wa huwa su'alu billah, meminta dengan nama Allah. Ya, ini adalah wasilah yang terbesar tentu. Ketika seseorang meminta syafaat kepada penguasa, ya, maka tentu permintaan tersebut karena perantaranya adalah penguasa sulit ditolak, betul tidak? Atau ketika kita pergi melamar, ini contoh melamar, ya, khitbah, ya, yang menemani dia melamar orang yang ditokohkan, sulit diterima lamarannya, sulit ditolak atau diterima? Sulit ditolak. Kenapa? Karena yang menemani dia orang yang dipandang, ditokohkan. Nah, sulit diterima, sulit ditolak, sulit ditolak lamarannya. Baik, demikian pula ini, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu wasilah yang terbesar. Ya, penghubung yang terbesar. Nah, thayyib an yujibahu. Ya. An yujibahu, hendaknya orang yang diminta tadi menerimanya. Ya. Menerima permintaan itu, mengabulkan permintaan itu. Naam. As'aluka billah, saya meminta kepadamu dengan nama Allah. Meminta apa misalkan? Meminta sesuatu. Ya, maka wajib bagi yang diminta untuk mengabulkannya. Kenapa? Karena fulan sudah meminta dengan nama Allah. Ihtiraman, sebagai bentuk ya penghormatan wa ta'dhiman dan pengagungan li haqqillah, terhadap hak Allah. Wa ada'an li haqqi akhi, dan juga sebagai bentuk menunaikan hak saudaranya. Jadi dua hal ini. Mengapa dia wajib ya mengabulkan permintaan itu, menerima permintaan itu. Naam. Sebagai bentuk menggabungkan hak Allah dan menunaikan hak saudaranya, haitsu adla bihadzal sabab al-a'zham. Di mana dia adla yakni tasyaffa'a, ya, meminta syafaat dengan sebab yang besar ini. Naam. Adla bermakna tasyafa'at atau tawassala, yang menjadikan penghubung sebab yang terbesar ini, yaitu meminta atas dengan nama Allah. Al-bab tsani, yaitu bab yang ke-53, khitabun lis-sa'il. Pembicaraan ini ditujukan kepada orang yang meminta. Ya. Wa anna 'alaihi an yahtarima asma Allah wa sifatih, dan bahwa wajib atasnya memuliakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa la yas'ala syai'an min al-matalib ad-dunyawiyyah biwajhillah, dan agar dia tidak meminta sesuatu min al-matalib dari permintaan-permintaan yang sifatnya duniawiyah biwajhillah, dengan wajah Allah. Jangan meminta dengan wajah Allah permintaan yang sifatnya rendah. Apa permintaan yang sifatnya rendah? Permintaan-permintaan duniawiyah. Seperti contoh misalnya, ya Allah as'aluka biwajhikal karim as-sayyaratal jadidah. Minta mobil baru dengan wajah Allah. Mobil itu nilai yang kecil dibanding dengan kehidupan akhirat. Nah, jangan. Jika ingin meminta dengan wajah Allah, minta surga saja. Selain surga tidak dibolehkan. Dipahami? Dalam rangka apa? Mengagungkan wajah Allah. Tidak meminta kecuali ghayat al-matlub, permintaan yang tertinggi. Bal la yus'alu biwajhihi illa ahamma al-matalib. Bahkan tidak diminta dengan wajah Allah kecuali permintaan yang paling penting. Wa azamal maqasid, maksud yang paling besar. Wahiyal jannah, yaitu jannah. Jannah adalah permintaan yang paling besar, paling mulia, paling tinggi. Bima fiha minan na'imil muqim, karena di dalam al-jannah ada kenikmatan yang sifatnya muqim, ya, abadi, terus menerus, tiada putus. Waridar Rabbi. Naam. Bima fiha. Baik. Waridar Rabbi, dan juga di dalam jannah ada keridhaan Rabb. Wan nadaru ila wajhihi al-karim, dan memandang kepada wajah Allah yang maha mulia. Wataladzu bi khitabihi, dan merasakan kenikmatan dengan bercakap-cakap langsung, berbicara langsung dengan Allah. Fahadal matalibu al-asna, maka fahadal matlab al-asna, maka permintaan yang al-asna, yakni al-ahsan, permintaan yang terbaik ini, huwalladzi yus'alu biwajhillah, itulah yang diminta dengan wajah Allah. Naam. Wa ammal matalib ad-dunyawiyah, adapun permintaan-permintaan sifatnya duniawiyah, wal umur ad-dani'ah, dan perkara-perkara yang sifatnya rendah. Wa in kana al-'abdu la yas'aluha illa min rabbih, seorang hamba walaupun dia tidak memintanya kecuali kepada Rabb-nya, fa innahu la yas'aluha biwajhihi, maka dia tidak memintanya kembali kepada umur ad-daniyah tadi, ya, hal-hal yang sifatnya duniawi yang rendah, dia tidak boleh memintanya dengan wajah Allah. Naam. Selesai 3 bab, ya. Cepat karena setiap bab dalilnya hanya satu. Jadi total berapa dalil? 3, ya. Giliran siapa ini? 3 dalil. 3 bab, 3 dalil. Kelas berapa? Muadzin, belum masuk waktu? Ya? Ini 2 menit. Baik, kita lanjut. Qala babu maja'a fi al-law. Bab tentang dalil-dalil yang datang tentang ucapan andaikan atau seandainya. Dalil-dalil yang datang tentang ucapan andaikan atau seandainya. Dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala yaquluna law kana lana minal amri syai'un. Yaquluna, mereka orang-orang munafik mengatakan, law kana lana, seandainya kami memiliki minal amri syai'un, dari perkara itu, ya, sesuatu. Nah, ma qutilna hahuna, tentu kami tidak, ya, qutilna, diperangi, ya, hahuna, di sini. Nah, kami tidak akan dibantai di sini. Cocokan bab ini dengan ayat ini dengan bab jelas, ya, bahwa ini termasuk diantara sifatnya orang-orang munafik menyesal dengan apa yang telah terjadi, ya. Nah, sebagai bentuk menentang syariat. Nah, menentang syariat, ya, karena ketika itu Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan mereka untuk keluar berperang. Nah, di pertengahan jalan Abdullah bin Ubay, ya, bersama dengan sepertiga pasukan. Memisahkan diri dari pasukan. Takhallafa asna at-tariq. Nah, sepertiga dari jumlah pasukan. Maka ketika ada 70 orang ya dari kalangan muslimin, kaum muslimin mendapatkan syahadah mati syahid fi sabilillah, mereka protes terhadap ya pengaturan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, mengatakan law kana lana min al-amri syai'un ma kutinnahu. Ini i'tirad ala asy-syara', ya. I'tirad menentang syariat. Nah, jadi mengatakan law seandainya sebagai bentuk penolakan terhadap syariat, aturan syariat itu haram. Baik, itu termasuk sifat orang-orang munafik. Nah, itu tadi dalil yang pertama ya. Yaquluna yakni orang-orang munafik mengatakan law kana lana minal amri syai'un, sekiranya atau seandainya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, ma kutilnaha huna, niscaya kita tidak akan dibunuh yakni dikalahkan di sini. Nah, mereka i'tirad menentang pengaturan Rasulullah SAW pada perang Uhud dengan mengatakan law seandainya itu muharram. Kemudian dalil yang kedua, alladzina qalu, dan orang-orang yang mengatakan li ikhwanihim, terhadap saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan mereka tidak ikut berperang. Jadi yang berucap ini qa'adu, orang-orang munafik yang tidak ikut berperang. Law ata'una ma qulu, seandainya mereka mengikuti kami ya, mengikuti kita, enggak usah ikut berperang, ma kutilu, tentu mereka tidak akan terbunuh. Nah, ini i'tirad terhadap takdir ya. Nah, i'tirad menentang, protes terhadap takdir dengan mengatakan seandainya. Baik. Hadis sahih. Dalil yang ketiga dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, yakni sahih Muslim, anna Rasulullah SAW qala ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan meminta tolonglah kepada Allah, wala ta'jizanna, dan jangan sekali-kali kamu merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, dan apabila menimpamu sesuatu, fala taqul, maka janganlah katakan law anni fa'altu kadza, seandainya ya aku melakukan demikian, lakana kadza wa kadza, tentu akan begini dan begini. Jangan. Nah, walakin, akan tetapi ucapkanlah walakin qul qadarullah, ya, di nusha yang lain qadarullah, qadarullah yakni hadza qadarullah, jumlahnya jumlah apa namanya itu, ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ya. Kalau jumlah fi'liyah dalam riwayat yang lain qaddarallahu. Baik. Allah telah mentakdirkan. Atau jumlah ismiyah hadza qadarullah. Jadi qadarullah takdirnya apa? Hadza qadarullah. Ini adalah takdir Allah, wa ma syaa'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Jadi kita dilarang berandai-andai, mengucapkan seandainya, andaikan, andaikan, ya, sesuatu yang sudah terjadi, jangan lagi mengucapkan andaikan atau seandainya. Kenapa? Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena kata law, ucapan law, seandainya atau andaikan, ya, akan membuka amalan setan. Apa amalan setan? Kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ma yulqihi fi qalbi al-insan min al-hasrah wan nadim wal huzn. Amalan setan adalah apa yang dilemparkan ke dalam hati seseorang. Apa yang dilemparkannya ke dalam hati seseorang berupa penyesalan dan kesedihan. Nah, berupa penyesalan dan kesedihan itu amalan setan. Ya. Kata seandainya akan membuka amalan setan, yaitu membuat kita bersedih, menyesal. Nah, jadi ini penggunaan jenis kata law yang ketiga, antustakmala lil nadami wa tahassur, menggunakan kata law untuk menyesal. Nah, untuk menyesal ini juga haram, ya. Jadi sudah tiga ya, menggunakan kata law untuk menolak syariat Allah, seperti amalan orang-orang munafik, menggunakan kata law untuk menolak takdir Allah, juga amalan munafik, dan menggunakan kata law untuk menggambarkan penyesalannya. Nah, ini semua tidak boleh. Baik, barakallahu fikum. Tersisa di sana penggunaan kata law yang keempat ditulis sebagai tambahan faedah. Faedah dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, antustamala fil ihtijaji bil qadari alal ma'siyah. Antustamala, menggunakan law fil ihtijaji, dalam berhujjah bil qadari, dengan takdir alal ma'siyah, atas maksiat. Kaqaulil musyrikin, seperti ucapan orang-orang musyrik, law sya'allahumma asyrakna, seandainya, ya kan, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan melakukan kesyirikan. Berhujjah dengan takdir, seandainya Allah menghendaki, saya tidak akan bermaksiat. Nah, seperti ini. Semisal ucapan ini. Berhujjah apa? Dengan takdir dalam melakukan maksiat. Menggunakan kata law fil ihtijaj, dalam berhujjah dengan takdir, ya, atas maksiat yang dilakukan. Al-Khamis, yang kelima. Antustakmala fit tamanni. Antustakmala fit tamanni. Ini juga nanti akan disebutkan oleh Sa'di dengan ungkapan yang berbeda, ya, mirip. Nah, antustakmala fit tamanni, menggunakan kata law untuk berangan-angan. Berarti ini sesuatu yang akan datang, ya kan? Kalau tadi mengatakan seandainya terhadap sesuatu yang sudah berlalu, itu enggak boleh. Bagaimana seandainya? Bagaimana jika kata seandainya digunakan untuk sesuatu yang akan datang? Nah, ya. Dalam hal angan-angan, tergantung angan-angannya. Jika angan-angannya baik, maka baik. Jika angan-angannya buruk, maka berarti buruk. Seperti misalkan dia berangan-angan, law anna li malan, seandainya saya punya harta, saya akan bersedekah. Berangan-angan untuk sesuatu yang akan datang, sifatnya baik. Law di sini menggunakan law, hukumnya baik, bagus. Nah, ya, atau dia sebaliknya, jika dia menggunakannya untuk sesuatu yang buruk, untuk angan-angan yang buruk, maka tentu juga hukumnya jelek, ya, tidak dibolehkan. Kemudian terakhir yang keberapa ini? Yang keenam, antustamala fil khairil mahdhi, digunakan untuk murni kebaikan, ya. Digunakan untuk murni kebaikan. Nah, maka ini kata Ibnu Utsaimin, jaiz, wahada jaizun, wahada jaizun. Seperti ucapan Nabi, nanti akan disebutkan oleh Sa'di, ya. Law istaqbaltu min amri mastadbartu law, ya, belum menggunakan kata law, seandainya, ya, saya bisa mendapati, ya, di masa yang akan datang, apa yang telah istadbartu, apa yang telah aku lakukan, nah, tentu aku tidak akan membawa hewan hadi dan aku akan berihram dengan ihram umrah. Yakni Nabi berangan-angan, yakni Nabi na'am mengatakan seandainya aku bisa ya berhaji dengan haji tamattu, bukan haji qiran yang sudah terlanjur beliau ihram padanya. Tayyib. Barakallahu fiikum. Itu 7 ya, 7 penggunaan kata lau dan hukumnya sesuai dengan penggunaannya sebagaimana keterangan As-Sa'dina. Kita baca masail kandungan pada bab ini. Yang pertama tafsirul ayataini fi Ali Imran, tafsir 2 ayat pada surat Ali Imran. Sudah kita baca tadi ya bahwa itu adalah ucapan kaum munafik. Ayat yang pertama tadi i'tirad dalam hal apa? Syariat ya. Nah, menggunakan lau dalam rangka menolak syariat. Enggak boleh. Kemudian yang kedua menggunakan ungkapan seandainya dalam rangka menolak takdir. Juga tidak boleh. Asalnya an-nahyu sharih an qawli law idza asabaka syai'un. Ya, an-nahyu sharih. Larangan dan sifatnya jelas, tegas. Ya. An qawli law, mengucapkan kata law seandainya jika asabaka syai'un, sesuatu yang tidak diinginkan menimpa kita. Nah. Di sini Nabi dengan tegas melarang. Penunjukan hadis ini sharih, tidak bisa ditakwil ke sana kemari. Ya, jika sesuatu telah menimpa kita, sesuatu yang sifatnya berlalu, telah menimpa kita, maka jangan lagi mengatakan seandainya. Ya. Ini apa tadi? Penggunaan lauf sebagai bentuk penyesalan, hukumnya haram. Nah, as-salisa ta'lilu al-mas'ala bi'anna dhalika iftah amala asy-syaitan ya. Ta'lilul mas'ala, ini masalah yang kedua, ta'lilnya kenapa dilarang? Karena itu membuka amalan setan. Sudah kita sebutkan ya, makna amalus syaitan ya, membuka bab penyesalan dan kesedihan bagi seorang hamba. Ar-rabi'ah yang keempat, al-irsyadu ila al-kalamil hasan. Bimbingan kepada ucapan yang lebih baik, yaitu mengucapkan apa? Qadarullah. Qadarullahi wa man syafa'a. Atau qaddarallahu wa man syafa'a. Jangan qaddaru. Hah? Fi'il madhi itu di fathah kan? Jadi kalau orang ada mengatakan qaddarullah, menyalahi kaidah nahwu, dia mendhamma. Qaddara bukan qaddaru. Kalau dibaca fi'il di fathah, jangan di dhamma, qaddarullah, salah itu. Ya. Kalau kapan di dhamma dijadikan isim ya, mudhaf qadaru lafzul jalalah mudhaf ilaihi qadarullahi. Tanpa ditasydid dalnya. Karena kalau ditasydid berarti jadi fi'il fa'ala yufa'ilu. Babnya apa? Fa'ala yufa'ilu. Naam. Itu al-kalamul hasan. Al-khamis atau al-khamisah yang kelima, al-amru bil hirsi 'ala ma yanfa'u mal isti'anah. Ya, sebagaimana ditunjukkan hadis ya, perintah untuk bersemangat melakukan apa yang bermanfaat dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan agama. Disertai dengan meminta pertolongan kepada Allah. As-sadis yang keenam, an-nahyu 'an dhiddi dhalika wa huwa al-'ajz. Larangan dari lawan hal itu, yakni ketika Nabi memerintahkan kita untuk bersemangat, Nabi juga melarang kita untuk merasa lemah, tidak bersemangat. Nah, tayyib, wala ta'jizan, kata Nabi, wala ta'jizan, jangan merasa lemah dalam segala hal, dalam hal belajar semangat, jangan loyo. Ya, menghafal baru lihat satu lembar sudah ngantuk, belum dibaca. Kalau ada talabah setiap pagi tidur aja, berarti itu tidak semangat, ya, tidak mengikuti bimbingan Nabi. Jadi mulai dari sekarang antum sudah baca, ya, dalilnya tadi kita sudah baca. Nanti antum harus hafal. Jangan lagi ada yang tidur kalau pagi murojaah, nambah hafalan baru. Kalau tidurnya sesekali ya, kita maklumi, tapi ini setiap hari. Aduh, gimana kalau setiap hari? Kalau sesekali mungkin kita beri udur, lagi sakit atau tadi malam mungkin sulit tidur, ya kan, banyak nyamuk atau kedinginan, ada udur-udur yang diberikan. Tapi kalau setiap hari gimana dikasih udur? Setiap hari tidur. Nah, jadi dilawan, ya, rasa loyo, rasa lemah, rasa malas itu, ihris, semangat. Nah, itu bimbingan Nabi ala salatu wassalam. Jika kita ingin berhasil, ya, ikuti bimbingan itu. Nah, selesai masail, masih ada penjelasan As-Sa'di. Gimana? Kita baca. Al-Halim takfihi al-isyarah. Orang yang halim itu cukup baginya isyarat. Ada yang sudah berisyarat. Ya. Ingat hari Ahad, ya, kita sudah selesai ya kajiannya sampai di sini. Ingat hari Ahad ujian hafalan bulanan. Diharapkan antum persiapannya bagus ya, mantap. Ihris ala wala ta'jizanna. Yang penting itu sudah semangat murojaah, ya kan? Urusan lulus atau tidak lulus itu nanti. Wa in asabaka syai'un, ya kan? Jika nanti kamu tidak lulus, jangan mengatakan seandainya, seandainya. Hah? Yang penting antum sudah berusaha. Ya. Wa in asabaka syai'un, jika nanti enggak lulus, jangan lagi mengatakan seandainya, qadarullah. Masyaallah, saya sudah berusaha. Gitu ya. Nah. Wa ilaha nazzaqul fadlul barakallahu.